gak mau juga. Tapi dah. Orangnya masih ada. Terkenal. Lagunya juga terkenal. Nyanyi dah. Kok makin turun? Gimana sih, lagi asik-asik juga. Alasan nih, alasan. Kayaknya alasan deh, orang depan bagus kok. Etan turun, Etan turun. Emang lu kira dia penyanyi apaan? Hei, mas, orang temponya emang segitu. Yo ayo bisa. Yo yo yo. Hey. Please give it up. So Ima Pati Indonesia. Thank you. sangun.